Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid ini. Semoga ini menjadi salah satu dari amal saleh bagi kita semuanya, menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam ayat-ayat yang cukup banyak dalam Al-Qur'an Al-Karim. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Tidakkah datang bagi orang-orang yang beriman waktunya? أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Untuk khusyuk kalbu mereka, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wama nazala minal haq, khusyuk terhadap apa yang diturunkan dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan tidak menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, waktu berlalu panjang pada mereka. Faqasat qulubuhum, maka kalbu mereka pun akhirnya menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ikhwani fi din rahimakumullah, ayat ini merupakan peringatan bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Taubat harus dilakukan setiap saat. Dan taubat tidak boleh ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah saat ini. Bisa saja kematian tiba-tiba datang. Bisa saja penghalang tiba-tiba datang. Kalbu manusia bisa saja berubah dengan begitu cepat. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi penghalang antara seseorang dan kalbunya. Dia bisa saja menginginkan sesuatu. Namun tidak selalu keinginannya tercapai. Bila Allah Azza wa Jalla menghendaki terhalangnya seseorang dari yang diinginkan, maka tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Allah tetapkan. Karenanya taubat bukan suatu angan-angan, tapi taubat merupakan suatu keharusan yang dilakukan di setiap saat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Tentu. Bagi orang yang beriman kapan saja mereka harus waspada. Bukan kita berbuat dari amalan-amalan yang bertentangan dengan agama, lalu kita punya suatu rencana, nanti pada saatnya kita akan bertaubat. Nah, kita tidak bisa merencanakan demikian. Karenanya di sini Allah Azza wa Jal mengingatkan kita semua, kalau kita orang yang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Agar mereka terhadap zikrullah, terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran, mereka khusyuk terhadapnya. Tidak membiarkan waktu berlalu seperti orang-orang ahlul kitab. Yang akhirnya, faqasat qulubuhum, kalbu mereka menjadi keras. Tidak selalu penghalang taubat itu kematian. Tidak selalu. Ya. Bisa saja penghalang taubat itu adalah berbaliknya kalbu seseorang. Dari sebelumnya ingin, mau, bahkan bertekad, berazam. Tapi tiba-tiba saja berubah. Kita tidak tahu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nabi mengingatkan kita, kullu syai'in bil qadar hatta al-ajzu wal kayis. Segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Sampai lemahnya kita, tiba-tiba kita lemah, enggak tahu sebabnya, Allah yang menentukan. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kalau demikian keadaannya, bagaimana seseorang akan merasa aman dari penghalang-penghalang taubat? Di dalam ayat Al-Quran, Allah sudah banyak mengingatkan. Di antaranya juga dalam firman-Nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, berserah dirilah kalian kepada Allah. Min qabli ay ya'tiyakumul adab, sebelum datang kepada kalian adab. Thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak diberi pertolongan. Ya. Kita tidak mengerti duluan mana taubat kita dengan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka anibu ila rabbikum, cepat, segera kembali kepada Rabb kalian. Pasrahkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertaubat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih juga di dalam surat Az-Zumar, ayat sebelumnya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakan wahai Nabi kepada mereka, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka firman Allah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan israf terhadap diri-diri mereka, jatuh dalam perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran terhadap aturan agama. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerima. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka ini menjadi peluang bagi kita semua. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semua kita penuh dengan perbuatan-perbuatan dosa yang menuntut agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah juga berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian, kalian semua, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Kita sebagai orang yang beriman tidak lepas daripada perintah untuk bertaubat, karena sekalipun kita beriman, kita mengalami banyak kekurangan dan penurunan dalam iman kita. Amalan yang dilarang terkadang kita lakukan, yang diperintahkan terkadang kita tinggalkan. Dan masih banyak lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Maka ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita terpanggil dengan panggilan ini. Iman punya konsekuensi. Jaga iman itu. Tingkatkan iman itu. Jangan dibiarkan terus habis sedikit demi sedikit. Maka tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Dan siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka peluang taubat selebar-lebarnya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 71, "Wa man taba wa 'amila shaliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Siapa yang taubat dan beramal saleh, maka dia telah bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya. Taubat dan amal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menerima taubatnya. Dia taubat sungguh-sungguh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam ayat yang lain, menghasung dan memberi harapan besar. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi, menerima taubatnya hamba-hamba. Menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Allah juga mengatakan, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Siapa yang beramal keburukan aw yadhlim nafsahu atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, lalu istighfar kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat yang semakna dengan ini cukup banyak. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, peluang untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal harus kita gunakan. Harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan merasa bahwa kita tidak pernah berdosa atau sedikit dosa atau dosa kecil saja yang kita lakukan, dan anggapan-anggapan seperti itu yang berakibat kita kurang serius dalam menjalani taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Muslim, hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW selalu beristighfar. Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Tirmizi, Ibnu Umar mengatakan, "In kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah." Kami dalam satu majlis bersama Rasulullah, kami menghitung ucapan Nabi 100 kali mengucapkan, "Rabbighfirli wa tub 'alayya," ya Allah, ampunilah aku, terimalah taubatku. "Innaka antat tawwabul ghafur," sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengampun. Nabi kita Muhammad SAW. Apa dosa beliau? Pernah beliau mengatakan dalam riwayat Muslim dari sahabat Al-Aghar Al-Muzani, Nabi mengatakan, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah." Sungguh kalbuku terkadang tertutup. Atau sungguh kalbuku tertutup. Apa maknanya ini? Apakah tertutup seperti orang-orang ahlul ma'asi, ahli maksiat? Tidak. Ternyata disebutkan oleh para ulama, "Al-ghain la yughanu ala qalbi." Artinya, kalau diartikan secara makna kata ini, seperti apa? Awan yang tipis menutupi. Jadi, la yughanu ala qalbi. Kalbuku tertutup sesuatu yang seperti awan menutupinya. Apa maknanya? Disebutkan dalam sebagian syarah hadis, "As-sahwu alladhi la yakhlu minhu al-bashar." Kelupaan yang hampir tiap orang atau bahkan tiap orang akan mengalami. Bukan tertutup, tapi karena kesibukan beliau sebagai seorang pemimpin, ya, terkadang sesekali tertutup semacam itu. Kelupaan. Nah, beliau adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sedikit saja ada saat-saat seperti itu, beliau sangat merasa. Maka kata beliau, karena itu, "Wa inni astaghfirullah fil yaum 100 marrah." Dalam sehari saya istighfar 100 kali. Alaihi salatu wassalam. Nah, inilah teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga kita benar-benar bisa meneladani beliau. Insyaallah sementara kita cukupkan dulu dan insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya.